أصحاب الحقوق الواجبات علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ونتوب إليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. Sekali lagi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk bertemu pada malam ini. Moga-moga Allah akan sentiasa memberikan kita pimpinan dan bimbingan semasa meneruskan kehidupan kita dalam alam yang bakal fana ini, insya-Allah. Kasihi Fadilatul Imam Pengerusi Rasah Pentadbir Surau Sahabat Fadilah Para Ustaz Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita sambung perbincangan berdasarkan teks Syekh Mahmud Shaltut, iaitu mengenai Islam, Akidah dan Syariah. Dan kita dah sebut pada pertemuan lalu, benda pertama membabitkan soal akidah ini, dia ada empat perkara. Kita dah sebut yang pertama, iaitu yang pertama ialah sikit ulangan, bahawa tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali Allah, dan Allah sahaja yang berhak mengolah alam ini menurut kehendaknya. Jadi sebarang olahan lain Allah tak terima. Tak usah nak olah berdasarkan kehendak kita, sebab Allah telah mengolah segala-galanya. Kita terima yang terbaik daripada Allah. Yang kedua, dari segi yang pertama ini, sebagai hamba kita jangan sekali-kali menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dalam soal keagungan, dalam soal kekuatan. Maknanya jangan kita bimbang dengan kekuatan orang lain. Jangan takut pada mana-mana kekuatan pun, sebab yang kuat tu Allah. Yang kuat tu Allah. Sebab itu Allah kata dalam Quran pada innal quwwata lillahi jami'ah. Seluruh kekuatan itu milik Allah. Yang ada kat kita pada pinjaman. Allah ambil, habis kuat kan? Habis kuat. Jadi maknanya jangan sampai kita merasakan bahawa ada di sana yang lebih hebat daripada Allah. Ataupun yang sama kekuatan dengan Allah, sama keagungannya dengan Allah. Lalu kita pun ketai pusam lah. Begitu kan? Tak pasal-pasal je kan? Sepatutnya tak timbul dah isu begini kan? Sebab kita dah faham. Yang ketiga, hanya Allah saja berhak menerima ketaatan hamba ni. Kita ni tak berhak taat pada sesiapa pun kecuali Allah. Di segala ketaatan yang kita berikan pada seseorang, taat itu semata-mata kerana taat yang disambungkan kepada Allah. Kita taat kat dia, dia taat kepada Allah, gitu kan? Bukan sebab dia tu hebat, dia tu agung, dia tu gagah, tak. Sebab semua itu Allah yang punya. Hebat ke, agung ke, gagah ke, kuat ke, semua itu Allah punya, kata Allah. Jadi yang ada kepada kita sifatnya majas, sifatnya sementara, dan dia bakal hilang bila Allah menariknya. Itu dari segi pertama. Yang kedua, bahawa Allah melantik atau memilih di kalangan hamba-hambanya seorang yang dikehendakinya, dan diberikan kepada orang tersebut tugas kerasulan dengan perantara malaikat dan wahyu yang diwahyukan kepada makhluknya itu. Kemudian diutuskan orang itu kepada hambanya sebagai rasul menyampaikan agama kepada mereka. Diserukannya kepada mereka keimanan dan amal yang baik. Karena itu kita wajib percaya kepada semua rasulnya yang telah diceritakan kepada kita sejak Nabi Nuh AS hinggalah Muhammad SAW. Dan sekalian, prinsip kedua akidah apa? Kita yakin bahawa Allah memilih di kalangan hamba-hambanya seorang rasul. Rasul ni Allah pilih. Bukan pilihan raya pilih. Rasul ni yang pilih Allah. Sebab Allah yang tahu siapa yang betul-betul baik. Kan kita tak tahu. Kita kadang-kadang nampak baik. Rupanya lanun. Nampak macam baik. Rupanya tengah-tengah baik tu macam-macam benda kita sapu kan. Nampak macam baik. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, tak usahlah kamu cuba nak tipu aku. Aku yang tahu siapa yang baik. Kita mungkin boleh melakukan watak baik. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wala tuzakki, wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Tak usahlah kamu menganggap diri kamu baik. Yang betul-betul tahu siapa yang bertakwa ni aku je. Tugas kita apa? Tugas kita lakukan ketakwaan ni. Tapi yang betul-betul tahu siapa yang bertakwa, Allah aja. Kita pun tak tahu kan. Tugas kita hanya apa? Berusaha buat yang terbaik. Tapi yang betul-betul tahu, Allah aja. Sebab kadang-kadang kita pun lepas buat baik-baik tu terasa juga macam nak sombong sikit kan. Asyik aku je. Ha, datang kadang itu juga kan. Akhirnya apa? Cacat juga ibadah kan. Kata orang perak tersembur juga perkataan tu kan. Kadang-kadang asyik kita je. Balik aku. Ha, terasa juga gitu kan. Rupanya balik-balik aku tu peluang. Tapi kita tak merasakannya begitu. Dilantik dia kemudian diberikan tugas kerasulan. Apa tugas dia? Pertama kata di pengarang di sini yang Allah telah tugaskan rasul dia apa? Pertama diutusnya rasul dia kepada hamba-hambanya. Lalu menyampaikan kepada hamba itu agamanya, yakni agama Allah. Itu tugas pertama rasul ni menyampaikan agama Allah. Itu sebab kadang-kadang kan kita boleh sambut maulid ni, kita sampaikan anugerah pada orang. Anugerah Allah tu tak sambut. Kita bagi orang, kita minta orang terima kan. Dipersilakan semai abah, contoh lah kan. Menerima anugerah, salah satu anugerah untuk rasul. Sampai. Jemput seorang lagi, sampai. Kita menyampaikan anugerah pada hari maulid rasul. Tapi anugerah Allah ke atas kerasulan ni, kita kadang-kadang tak perasan. Apa dia? Pertama Allah kata apa? Allah beri pada kita rasul. Rasul ni apa? Rasul ni sampaikan agama Allah. Sebab itulah kalau kita baca Quran, Allah sebut wa nazzalna 'alaikal kitab. Setelah dilantik sebagai rasul, kata Allah kepada kami, beri pada kamu, turunkan kepada kamu, nuzulkan kepada kamu kitab. Diturunkan kitab. Dalam kitab inilah, kata Syekh Syatut, adanya Islam. Dalam kitab inilah adanya Islam. Sebab Allah sebut dalam Quran ni, inna dina indallah Islam. Allah perkenalkan Islam dalam Quran. Jadi maknanya, kitab ni merupakan penjelasan kepada Islam. Sebab tu dia sebutkan, tibyana likulli syait. Quran ni untuk menjelaskan kepada kamu segala sesuatu berhubung dengan agama Allah ini. Cara hidupnya macam mana, cara bermasyarakat macam mana, akhlaknya macam mana, semua Allah terangkan. Jadi Nabi ni sampaikan, Nabi ni sampaikan, dan kata pengarang, menyeru mereka pada iman dan amal salih. Iman dan amal salih. Menyeru manusia ni kepada beriman, beramal salih. Tuan sekalian, surah iman maknanya apa? Oh, itu sebab orang Arab faham kan. Bila seru iman, kena tinggallah semua yang kita yang tak sesuai dengan iman tu kan. Bila seru kepada iman maknanya apa? Kita beriman kepada Allah, maka dengan sendirinya apa-apa yang Allah tak suka, kita kena tinggalkanlah. Apa-apa yang Allah tak suka, kita kena tinggalkan. Surah kepada beriman juga bermakna apa? Meninggalkan semua contoh lain, ambil Muhammad aja. Itu maknanya. Sebab tu contoh Muhammad ni bersifat bersifat mutlak. Hak lain, siapa idola? Idola siapa? Idola saya Obama. Tapi Obama tu laku kat mana? Obama laku kat mana kan? Siapa idolanya? Idolanya siapa lagi? Kita pun tak ramai ingat tokoh ni kan. Katanya tokoh tapi meleduk cokoh aja kan. Siapa nak idola? Sebutlah. Yang itu semua bersifat apa? Tak kekal. Mencintai Nabi ni sifat dia mutlak. Mutlak. Sebab siapa? Sebab Allah suruh. Bila Allah suruh mana contoh-contoh yang wajib diikuti. Bukan sekadar contoh tapi dia wajib diikuti. Contoh lain ni kalau kita ambil ni tak ikut. Tak ikut kan? Mana dah kita ikut? Contohlah. Orang main bola. Idola siapa? Mutadahari. Kaki pun tempang mutadahari apa? Contohlah kan kalau orang sepak. Sepak bola pun sengit mutadahari. Gitu kan? Tapi dia sebut Muhammad ni dia mesti. Gitu. Maknanya apa? Contoh dari segi apa? Awal-awal lagi. Contoh iman. Iman Nabi itu macam mana? Iman kita macam mana? Maknanya mencontohi Nabi ni bersifat mutlak. Nabi cuba itulah sebab Al-Quran apa? Kalau kita wirid kan selalu wirid. Amanar rasulu bima unzila ilaik. Kan? Telah berimanlah rasul, kemudian telah beriman juga orang beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaik. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun. Dan juga orang beriman. Lepas tu kata Allah apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sebagaimana Rasul beriman, itu telah kita iman. Sebab Allah kata kullun. Semuanya Rasul dan orang beriman, beriman dengan. Jadi maknanya, cara kita beriman ni mesti ikut Rasul. Mesti ikut Rasul. Tak boleh beriman cara orang lain. Kita tak boleh beriman ikut cara ulama' salah. Walaupun dia ulama' musuh kan. Tapi bila kita tanya, kau beriman ni ikut siapa? Ikut Nek Aziz. Salah. Salah dia. Ikut tapi ikut ajar hadis. Salah. Habis yang kita ikut siapa? Sebab dia ikut Nabi. Itu sebabnya. Kita ikut Syafi'i sebab apa? Sebab Syafi'i ikut. Itu sebabnya. Bukan sebab dia Syafi'i. Bukan sebab dia tu Hambali. Sebab apa? Sebab dia mengikut. Dia mengikut Nabi. Hambali ikut siapa? Hambali ikut para tabi'in. Tabi'in ikut siapa? Ikut tabi'in. Tabi'in ikut siapa? Tabi'in ikut sahabat. Sahabat ikut siapa? Gitu. Kita ikut bukan sebab nama dia. Kita ikut sebab amalan dia tu sampai ke Nabi SAW. Itu sebabnya. Bukan ikut sebab nama dia. Bukan ikut sebab serban dia. Salah. Sebab ikut? Serban dia besar, serban aku kecil. Salah. Bukan kerana benda-benda begitu kan. Tapi ikut sebab dia ikut. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata adik pengarang, iman pada perkara kedua apa dia? Kita beriman sungguh dengan orang yang namanya Rasul. Bila kita iman Rasul apa dia? Dia sampaikan kepada kita, kemudian dia sampaikan agama Allah, dia ajak kita beriman dan beramal soleh. Maknanya apa? Diserukannya benda ini, dan sebagai orang yang bergelar hamba Allah, maka wajib kita semuanya, kata pengarang, menerima Rasul itu dan apa yang disampaikannya. Kita tak boleh tolak. Nak buat ke tak buat, itu cerita lain. Awak kena semayang. Suka saya, saya tak nak ke tak nak, tak boleh. Sebab itu semayang ni kalau kita tolak, confirm kapi. Tapi kalau kata, awak ni bila nak semayang, nantilah bila saya senang semayang lah. Tak apa lagi kan, tak apa lagi. Tapi dia kata apa? Engkau semayang tu apa kau dapat? Itu berat kan? Itu berat lah. Aku tengok engkau dengan aku, teruk engkau lagi. Gitu kan? Lagi teruk tu kan? Tapi kau dia kata, aku rasa belum dan nak semayang ni. Tak dan. Tak dan. Tak apa lagi. Tak dan. Bukan tak semayang. Tak dan nak semayang. Walaupun itu hanya alasan. Tapi maknanya apa? Dia masih tak jatuh kufur. Tapi kalau dia sampai ke mereka menafikannya, mau tak mau dia akan terjun ke lembah kekufuran sebab menafikan perintah Allah. Jadi apa yang daripada kita hari ini apa dia? Apa yang ada hari ini? yang dianugerahkan Allah pada kita tak sambut. Tapi kita pula kami merajin bagi anugerah ke orang kan. Bagi macam-macam anugerah. Anugerah anda yang baru dapat, 6 orang dapat. 6 orang dapat. Anugerah daripada kerajaan kepada tokoh-tokoh Madrasah Rasul. Tapi anugerah Allah kepada Rasul yang disampai pada kita, orang tak ambil. Apa dia? Pertama tadi, Quran. Quran. Yang kedua, Islam. Sebab Quran bawa Islam dalamnya. Yang ketiga, Qudrah. Contoh. Ulang. Pertama, Quran. Yang kedua, Islam. Sebab dengan turunnya Quran tu dalamnya, dia maklumkan tentang Islam. Dan yang ketiga, Qudrah. Cara melaksanakan kandungan Quran dan Islam. Iaitu menerusi Qudrah. Qudrah apa? Menerusi apa yang Nabi buat. Contoh pelaksanaannya daripada Nabi. Nak buat tu kena contoh daripada Nabi. Sebab tu kalau kita baca kitab Ar-Rasul yang dikarang oleh Syekh San Hawa. Turun ayat, Nabi buat. Turun ayat, Nabi buat. Sampai sahabat faham. Tak ada satu ayat pun menekan Nabi yang pertama akan buat. Sebab itu sahabat sekalian, kalau buat sedekah kan, Nabi dulu. Sampai Nabi satu hari tinggal apa? Tinggal kain saja, baju tak ada. Sampai Allah tegur Nabi dalam satu ayat kan. Kamu ni Muhammad, kau nak bagi pun pada-pada lah. Akhirnya Nabi Allah katakan, kamu dah tak boleh keluar rumah. Dah tak boleh keluar rumah sebab apa? Dah baju pun tak ada. Punya hebat jiwa pengasih. Sampai Allah tegur, jangan gitu kan. Bagi bila ada, kau tak ada macam mana. Lepas itu pun Nabi kata apa? Aku tak ada apa-apa dah. Kalau aku ada, aku akan bagi. Sampai macam tu Nabi memberikan harta dia kepada orang lain. Dan ini yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi kan. Sahabat-sahabat Nabi buat macam tu lah kan. Ada satu kisah yang cukup menarik untuk kita renung kan. Pemurah kan. Orang-orang yang bersama Nabi dan anak beranak Nabi. Satu hari Imam Ja'far, Hasan, Husin pergi melakukan umrah di Mekah. Entah kerana sebab apa, tiba-tiba mereka keputusan bekal. Keputusan bekalan. Kemudian mereka bertemu di satu kemah orang tua, perempuan. Masuklah kemah itu mengadukan nasib mereka kan. Orang tua ini pun kebetulan ada seekor kambing. Dia berperah susu kambing kan, bagi minum. Lepas minum susu kambing, semelih kambing itu sekali kan. Makcik tak tahu siapa ni. Makanlah dia orang kan. Lepas makan kenyang balik. Meneruskan perjalanan. Satu hari di Madinah. Dah berapa lama lepas tu. Datanglah makcik ni ke Madinah. Dan bukan tujuan nak jumpa tiga orang pun kan. Tiba-tiba. Husin nampak dulu. Ah ni makcik, makcik. Makcik. Terima kasih makcik sebab tolong saya dulu kan. Masa itu dah kaya lah kan. Apa dapat makcik ni? Makcik. Tu kambing aku 100 ekor. Kau ambil makcik dan ni 1000 dinar. Husin bagi. Lepas tu Husin pula kata makcik pergi jumpa Hasan belah sana. Makcik dia bawa kan 1000 dinar 100 ekor kambing. Jumpa Hasan. Hasan bagi pula 1000 dinar lagi 100 ekor kambing lagi. Dah 200 ekor kan. Hebatnya sedekah. Masa itu kan. Kemudian jumpa Imam Ja'far. Imam Ja'far kata makcik, kalaulah makcik datang jumpa aku dulu, aku akan minta Hasan dan Husin kemari, bukan kamu ke sana kemari. Dia kata. Dan daripada Ja'far ni, Ja'far bagi 2,000 dinar, 200 ekor kambing. Bayangkan makcik dapat 400 ekor kambing, 4,000 dinar. Tuntas 1,000 dinar berapa? 1 dinar berapa? RM500. Orang kaya baru makcik ni kan. OKB dia, balik. Hebat mereka menghargai. Menghargai jasa makcik ni kan. Masih tu harta dah melimpah kan. Kerajaan Islam dah hebat kan? Macam zaman Umar bin Aziz kan. Tuan-tuan, zaman Umar bin Aziz paling berkat kan. Belum ada sejarah mencatatkan gandum sebesar buah kurma. Belum. Zaman Khalifah bin Aziz lah gandum dia sebesar buah kurma. Dan benda ni masih disimpan di muzium. Ni bukti keberkatan yang Allah janjikan. Barakatim minas sama'i wal ard. Allah kata, kalau kamu beriman kepada aku, bertakwa kepada aku, aku turunkan keberkatan. Sungguh. Sejarah belum menyaksikan sejak zaman itu dan sebelumnya, keberkatan sampai ke peringkat gandum besar kurma. Itu hebatnya kan. Dan zaman dia dah orang miskin. Tak ada. Tak ada orang terima zakat. Tak ada orang nak terima zakat zaman Umar bin Aziz. Zaman kita, yang kaya pun jadi asnaf. Itu akibat dia kan. Apa sikap kita pada Rasul? Ini satu hal. Sekarang. Apakah sikap yang patut ada pada Rasul? Allah besar pada kita. Pertama, Rasul diutuskan ni, apa reaksi kita, interaksi kita macam mana? Pertama, kata Allah, bila aku utus dia ni, kamu jangan letak dia kat belakang. Nabi aku ni bukan aku utus untuk sekadar kawan berjalan. Tak. Tapi Nabi aku utus ni untuk apa? Untuk ditaati. Untuk ditaati. Dan dalam mentaati Nabi ni, apa dia? Jangan letak Nabi aku kat belakang. Jangan letak Allah Rasul di belakang. Maknanya apa? Akan nampaklah dustanya kita. Kan bila kita kata orang berdengung. Berdengung selawatnya. Tapi Nabi belakang. Sunnah Nabi belakang. Hadis Nabi tolak belakang. Selawatnya berdengung. Tiba-tiba Nabi kata, bila Nabi bercakap, oh ni tak boleh, tak sesuai. Ini betul-betul manusia pura-pura. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kamu tunjuk lebih pandai dari Nabi. Sebab yang ajar Nabi ni Allah. Yang ajar Nabi ni Allah. Yang ajar kita, profesor je kan. Yang ajar Nabi ni Allah. Allah yang buat makanan kamu kan. Allah yang buat beras kamu. Allah yang buat gandum kamu. Profesor kamu sama macam kamu adalah tukar makan je. Jadi bila aku ajar Nabi aku tu, yang ajar Nabi tu aku. Tak mungkin ada orang lebih pandai daripada Nabi. Tak mungkin. Sebab itu Allah kata, jangan kamu nak tunjuk lebih hebat dari Nabi dengan cara apa? Mengangkat pendapat kamu, hujah kamu lebih tinggi pada hujah Nabi. Lebih hebat pada hujah Nabi. Tolong jangan buat macam tu. Tapi kalau kita perhatikan hari ini, itulah yang berlaku kan? Itulah yang berlaku. Kadang-kadang bila kita bercakap ni kan, lain ayat dia tu. Pengalaman saya macam tu kan, bercakap je bab-bab ni kan. Dia cakap macam nak sengit sikit, kita boleh tegur apa dia? Tak mengusi. Quran kata, alah payah lah ustaz ni. Dia cakap. Kita lepas kita ingat, kita diam kan? Syarat. Lepas tu kan dia cakap benda mengarut, kita kata, tak mengusir, kan ke Nabi dah kata. Ni ustaz, hati-hati. Ustaz, ini bukan jabatan agama Islam tau. Oh, hebat je. Ini bukan jabatan agama Islam. Saya pun kata lah, memang ini bukan jabatan agama Islam. Tapi kita ni bukan Islam ke? Boleh kita bercakap benda-benda begini ni? Kalau ini bukan jabatan agama Islam, abang yang bercakap ni siapa? Bukan Islam. Sudah mula lah kan. Kata orang perak, petikasik-kasik. Apa jawab dia? Orang Islam boleh tak ingat benda yang jelas. Yang tak jelas. Tak apa, ini yang jelas. Yang jelas tu boleh tak nampak. Tuan-tuan, ay, kacau kan. Kalau tak nampak benda ni dalam gelap, tak apa. Macam semalam kan saya ceramah di Bukit Sentosa, Bukit Beruntung. Tengah-tengah ceramah. Blackout, kilat, hujan, sambung menyambung kan. Lepas tu teraba-raba dah sahabat mencari. Gelap dah tak nampak. Ada orang suluh. Nampak tak? Tak nampak. Aku suluh pun tak nampak. Kata kawan kan. Maknanya apa? Kalau gelap pun tak nampak. Mana sahabat ni suluh pun tak nampak. Dia nyuduh apa tu? Apa namanya? Tu. Suih induk kan. Dah suluh pun tak nampak. Kalau tak nampak ni, dalam gelap biasa. Tapi dalam terang pun tak nampak macam mana. Maknanya kita ni Islam. Takkan tak nampak, takkan tak tahu mana dosa, mana pahala, mana haram, takkan tak tahu. Sebab kita orang Islam. Islam nama dia? Islam ni orang yang dah dapat cahaya Allah. Tiba-tiba yang dapat tu tak tahu lagi. Dia pelik lah kita. Jadi yang selama hari ni kita berselawat, beria-ria ni apa hal? Rupanya kita ingat nama Nabi. Kita ingat gelaran Nabi, Rasul. Tapi apa yang ada bersama Nabi itu macam kita tak heran pun dia. Contohnya, Qurannya, Islamnya kan macam tak ada apa-apa. Perkara ini kata Dik Pengarah merupakan perkara kedua terpenting dalam senarai apa yang dikatakan an-aqidah ini. Yakni kerasulan. Spektrum kerasulan. Area rasul. Bab rasul ni merupakan di antara perkara terpenting dalam mencorakkan akidah kita. Baik, itu Nabi pesan kepada kita. Kita akan lihat nanti kita di akhir zaman ni. Ada orang macam tak tahu kan? Macam tak tahu. Sedangkan Nabi dah pesan. Bila aku tak ada, selepas aku, jangan kamu cari yang lain. Carilah orang-orang yang macam aku. Nabi kata. Macam aku tu siapa? Nabi sebutlah hadis Bukhari Muslim. Nabi kata apa? Siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Maksiat kepada aku, maksiat pada Allah. Yang taat kepada pemimpin yang macam aku, mereka telah taat kepada aku. Yang derhaka kepada pemimpin yang macam aku, maka dia pun derhaka kepada aku. Siapa dia? Nabi kata al-ulama. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, sahih yang lain, Nabi kata kamu akan ditimpa oleh, Nabi kata, bala ujian besar bila kau mula menjauhi mereka. Begitu-gitu kan? Yakhruju qaumin min ummati. Akan keluar perumahan ni, kata Nabi, satu kaum, satu puak yang Nabi kata menjauhi para ulama. Yafirru minal ulama. Mereka lari meninggalkan ulama. Mereka lari daripada bersama ulama. Mereka tak andak bersama ulama. Cuma bila mati kena carilah kan. Bila mati kena cari. Bila mati kena cari. Yang ini tak dapat nafi kan. Bila mati, Allah, macam mana ni? Akhirnya pengumuman kat surau. Masih mati baru teringat kan. Bila tanya, kenal tak? Tak tahu siapa. Tak tahu. Rupa tak pernah datang surau pun. Pengumuman je buat kat surau. Satu kes lagi apa dia? Yang menarik je apa dia? Oh, ini pun satu menarik juga kan? Masa kami solat isyak, tak ada apa-apa surau. Lepas solat isyak, beratur hidangan dekat beranda surau. Yang kita kan dekat luar dengan beratur, elok je. Habis maya isyak, imam kata, apa benda tu Ustaz? Saya kata agaknya itulah yang dikatakan manna wa salwa tu kot. Ya Allah bagi kat Bani Israel tu kan, kita tak minta. Masih isyak tak ada. Habis isyak, berderit hidangan. Tiba-tiba ada kertas sebegini. Tuan Imam, tolong bacakan tahlil untuk ayah saya. Nama Spolan bin Spolan. Terima kasih. Nama anak pun tak ada. Alamat tak ada. Tolong tahlilkan ayah saya. Allahu Akbar. Imam tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya kata, kita balun je lah. Benda dah ada dengan bazir. Kita doa kepada sahabat yang kita tak kenal. Macam mana kan? Nama dah ada. Itu yang kita boleh buat. Tolong, moga-moga Allah permudahkan urusan dia dalam menuju kepada Allah SWT. Maknanya apa? Itulah cara kita. Hanya ingat orang ni bila ada benda-benda macam ni kan? Sebab tu Nabi kata, mereka lari, yafirru. Tanda bersama kan. Tanda tolong ulama' buat kerja Nabi kan. Tanda tolong ulama' tegakkan syariat Nabi. Tanda bersama. Apa Nabi kata? Fayabtalihimullah bisalasin baliyatin. Allah akan menimpa kepada mereka tiga jenis bala. Pertama Nabi kata, diangkat keberkatan dan usaha mereka. Tuan-tuan sekalian, kita hari ini kan terasa betul kan? Terasa betul. Terasa betul usaha tak berkat. Buat ni tak jadi, buat ni tak jadi kan? Bukan main banyak kursus, orang macam tu juga. Macam-macam kursus buat, perempuan banyak juga. Macam-macam kursus kepimpinan buat, duit hilang juga. Bukan sikit, juta-juta hilang. Kursus buat juga kan? Macam itu kan? Ada pula rasuah, lagi hebat daripada rasuah haji ekspres. Haji pun rasuah juga. Siapa nak ekspres? 6,000. Siapa nak ekspres? 12,000. Haji. Tuan-tuan bayangkan, urusan haji pun rasuah. Urusan haji itu rasuah. Maknanya apa? Kalau tempat yang macam ni pun dah bersarang rasuahnya, boleh bayang sendiri lah kan. Macam tak berkat lah. Yang pergi haji pun siapa rasuah. Betul kata laporan terbaru Bank Dunia kan. Bank Dunia kata rasuah kita hebat. Kan? Kajian Bank Dunia menyebut negara seperti Malaysia ni rasuah dia berapa? 25%. Saya pun teringat lah cerita Tiga Abdul kan. 25%. Rupanya Piramli tahu dah jumlah ni. Dia sebut dulu dah. Ni laporan Bank Dunia ni. Bukan laporan Semai Abah. Bank Dunia punya laporan. Maknanya seolah-olah apa? Setiap 100 juta, 25 juta rasuah. Kita pun teringat lah kes beli kapal apa ni? Kapal selam. Kapal selam yang tak menyelam, tak timbul-timbul, tak menyelam ni. 500 juta kan? Katanya apa? Komisen. Adik-beradik tu. Mula-mula tak nak percaya juga. Hari tu saya pergi ceramah di Batu Tiga. Selepas ceramah dia minum sikit. Rupanya beramal dia kalangan mereka tu kontraktor. Setakat saya buat kerja ni Ustaz. Tak ada seorang yang tak minta. Semua minta belaka. Ada yang minta 5 sen. Ada yang minta 5%. Ha, dia lain dua-dua tu lain tau. 5 sen lain. 5% lain. Ada orang Ustaz, saya nak setiap satu tu, saya nak satu lima sen. Lima sen berapa? 5 sen kali 200,000, berapa? Itu yang minta 5 sen. Yang minta 5% lain. Itu yang minta dalam bentuk duit, dalam bentuk aset. Siap ni saya nak 2 biji. Ingatkan 2 biji bateri ke? 2 biji rumah. Allahuakbar. Mari. Setakat saya buat kerja ni kadang-kadang kita tak tahu kita dapat kedak projek. Tiba-tiba datang satu mak Allah ke petapak-petapak. Minta 4,000. Minta 4,000. Wow. Apa hari? You dapat. Dah tahu. Kata pula yang kontraktor kelas A. Kadang-kadang Ustaz sebab salah. Tok, you nak tak projek ni? Siapa tak nak? Mei 200. Ingat RM200? RM200,000. Astaghfirullahaladzim. RM200,000 tu minta kerit. Minta kerit aja. Bila kata Datuk ni, dapat ke ni? Nak tak nak? Oh, mak dahsyat tu. Nak tak nak? Akhirnya Ustaz, sayang juga lah cek. Sayang juga cek. Datuk ni ada sini, tak jauh pun ada kat sini je kan? Kadang-kadang Ustaz, tahu juga salah tu. Dia pun terasa kan? Tapi kalau tak macam tu, Ustaz, tak julur lah kita ni kan? Dia suka tak suka itulah trend dia kan. Sebab tu bila orang macam ni bila kejalan suasana tak ada rasuah dia penin. Dia penin. Dah apa hal apa ini tak siapa tak anda ni kan. Hilang keberkatan. Kita tak ada berkat. Dan dia berjalan sampai ke mana? Berjalan ke sepenkat yang paling strategik. Apa dia? Tentera. Bayang kalau kita di peringkat tu lah boleh rasuah, bahaya tak? Sama Allah datang menjawab saya cerita. Menangis dia. Menangis dia. Tak sangka dia tempat strategik tu ada orang yang berhati begitu. Tapi apa nak buat? Dan benda dia ceritakan dia orang berkenaan. Ada satu hari tu saya jemputkan ceramah petang. Tak habis tak? Kita habis awal sikit Ustaz boleh? Boleh. Rupanya apa? Nak pergi main golf. Main golf dengan siapa? Dia orang besar-besar ni. Sebab apa? Projek besar. Dia orang Ustaz tak nak main futsal. Kalau futsal senang. Tak? Sewa padang pun murah kan. Golf ni bola lagi, tu kayu cangkul tu lagi. Semua tu sewa, bayar. Padang bayar, berapa jam main, semua bayar. Dan semuanya akan dibincang di Padang. Macam manalah nak berkat. Sebab itu tuan sekalian, mengapa kita marah kan bila kita tengok orang ni begini, orang, pasal apa? Sebab Nabi dah kata, yarfa'ullah barakata min kasbihim. Allah yarfa', apa dia? Allah angkat. Allah angkat keberkatan. Makan tak berkat, belajar tak berkat. Akhirnya apa? Kita belajar tinggi, adab tak ada. Ilmu tinggi, adab tak ada. Akhirnya orang belajar-belajar tinggi lah yang buat hal. Itu satu hal. Yang kedua kata Nabi apa dia? Bala kedua ialah turunkan kepada orang yang tak nak bersama dengan ulama untuk ikut jejak Nabi. Sebab Nabi kata mereka ni akan meneruskan perjuangan Nabi. Tiba-tiba kita tak nak bersama. Nabi kata apa yang kedua? Yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah lantik untuk mereka pemerintah yang zalim. Allah lantik untuk mereka pemerintah yang zalim untuk mentadbir hidup mereka. Jadi rupanya apa? Kita hanya penyebab. Hakikatnya Allah nak azab kita dengan pemerintah yang zalim. Sebab apa? Semua tak ada balik pada Allah, balik pada Rasul. Bila dah terasa dihimpit di kezaliman, barulah terasa kan? Rupanya siapa punya produk? Kita dengan izin Allah SWT. Sebab apa? Kita tak ada balik kepada apa yang benar. Dan yang paling kritikal, yang paling merisaukan kita kata Nabi apa dia? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akhirnya kata Nabi, orang macam ni meninggalkan dunia ni balik ke akhirat dalam keadaan tak beriman kepada Allah SWT. Ini merupakan kemuncak daripada bahayanya bila kita tak memerhatikan aspek kedua akidah ni. Apa dia? Iman pada Rasul. Kita anggap iman pada Rasul ni macam percaya kat orang biasa. Dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, teras iman ketiga ialah kita benar-benar mempercayai bahawa malaikat merupakan duta wahyu antara Allah dan Rasulnya. Dan pada kitab-kitab diturunkannya sebagai risalah Allah. Sebab kalau kita tolak malaikat ni, kitab tak sampai kan? Kalau kita tolak malaikat, kitab tak sampai. Jadi maknanya apa? Percaya pada malaikat ni bukan juga benda yang boleh kita remehkan. Sebab ni membabitkan soal, sampainya Quran pada kita. InsyaAllah kita dua perkara je lagi. Teras iman ketiga ni, kita kena benar-benar meyakini bahawa di sana ada makhluk khusus yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi-Nabi yang telah dipilih oleh Allah. Dan kita wajib meyakini adanya malaikat ini. Juga dengan tugas-tugas yang lain. Yang saya rasa kalau bab wahyu tak berapa nak jelas, bab mati sangat cukup jelas kan? Bab mati ni rasanya tak ada orang yang tak confident kan? Apa dia Allah kata? Waja'at sakaratul mauti bilhaq. Maka datanglah maut itu dengan sebenarnya. Bila? Tak tahu. Tapi yang namanya maut ni, dia pasti datang. Benar adanya. Waja'at sakaratul mauti bilhaq. Maka datanglah maut itu dengan sebenarnya. Kan? Dan cubalah kita belajar balik daripada peristiwa-peristiwa lampau mengenai maut ni. Kan? Kita tengok orang sakit, tengok orang meninggal. Confirm, ini merupakan saat di mana malaikatul maut melaksanakan tugas dia. Pernah jadi pada zaman Nabi Sulaiman AS, dalam satu majlis yang besar, tiba-tiba sebelah Nabi Sulaiman ni sahabat dia, datang satu makhluk dekat pintu belakang. Tiba-tiba sahabat sebelah ni menggeletar. Sebab orang dekat pintu belakang tengok dia tepat sangat. Terbeliak berjit mata, takut. Habis tu kata sahabat dekat Nabi Sulaiman, boleh tak hantar aku berehat tempat lain? Aku tak tahan tengok dia punya mata lah. Nabi Sallam pun panggil angin, hantar dekat pulau sana. Kemudian datanglah hamba Allah leka depan jumpa Nabi Sulaiman. Rupanya Nabi Sulaiman kenal, sahabat dia tak kenal. Kenapa kamu tengok dia macam tu? Kata Nabi Sulaiman. Kenapa? Tepat sangat menggigi dia. Kamu dah parah apa hal kemari? Kata Nabi Sulaiman. Rupanya apa? Rupanya malaikatul maut. Izrail rupanya kan? Patut tengok kita boleh menggeletar kan? Macam Fatimah kan masa peristiwa Nabi nak wafat kan? Assalamualaikum ya Habiballah. Nabi jawab. Nabi kata Fatimah buka pintu. Dia buka pintu kan. Fatimah kata, jangan kacau ayah aku, saya buat urusan dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia tak pandang Fatimah pun. Lepas tiga kali Nabi kata, siapa tu Fatimah? Tak tahulah yang dia orang ni nak masuk juga dia. Saya kata yang dia tengah sakit tapi nak masuk juga. Beri salam kat dia. Tiba-tiba malaikat paling sikit mata kat Fatimah kan. Menggigil. Baru Nabi kata, kamu tahu tak siapa tu Fatimah? Itulah makhluk yang akan menamatkan segala kelazatan di muka bumi. Baru Fatimah tahu punya maut. Kan Nabi mempersilakan dia masuk. Lalu apa kata Nabi? Datang ni nak ziarah ke nak jemput sekali? Kata malaikat maut, aku diarahkan untuk ziarah. Kalau kamu sudi, aku jemput sekali. Kalau sudi. Itu dengan Nabi, dengan kita minta maaf jalan. Nabi dia kekasih Allah. Kita kadang-kadang memang Allah geram pun kan. Kalau sudi, Allah kata jemput sekali. Jadi maknanya apa? Benda ni sabit dengan peristiwa ni. Tak usahlah kita was-was. Sebab bila Allah kata benda tu memang ada. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kan macam tadilah. Bila tengok gambar kan. Dalam luar tak nampak cantik je kan? Cantik. Bila masuk apa namanya kamera dalam kan? Sebab kita tu je ada. Allah nampak. Kita tak nampak. Untuk nampak terpaksa masuk. Kamera dalam perut kan? Kamera berjalan dalam perut. Nampaklah sini ada apa. Sini ada apa kan? Sini ada korma. Sini ada kan? Nampaklah ini ada penyakit, sini ada tumor, baru nampak kan. Dekat luar tak nampak. Tapi bagi Allah, Allah tak perlu kamera ni. Sebab dia yang buat kan. Tuan-tuan, bila rumah kita, kita perlu tak? Bila orang tanya, kat rumah kau ada apa? Nanti-nanti aku tengok je, aku tak ingat rumah aku ada apa. Itu kacau lah pula kan. Rumah diri tak tahu. Tapi untuk rumah orang, kita kata, kamu tahu tak apa ada kat rumah aku? Mana pula kita tahu kan? Jadi kita ni Allah cipta, Allah tahu apa yang berlaku, apa yang ada pada kita. Setiap tahap ni. Jadi malaikat ni makhluk special. Sebab tu di akhirat besok kan. Satu hari dalam kitab mustika hari pada. Sebahagian umat nak berimpun, kemudian berbaris. Nak masuk ke kawasan perkemahan Nabi kita Muhammad SAW kan. Tiba-tiba sampai separuh jalan, malaikat tahan. Nabi dah angkat tangan dah. Malaikat, umat aku tu. Malaikat kata apa? Ya Rasulullah. Kamu kena ingat. Kamu wafat, kami tak wafat. Kamu wafat, kami tak. Kami terus hidup sampai kiamat. Kamu wafat, kami tahu apa yang umat kau buat. Yang ini Rasulullah SAW, ini bukan umat kamu. Lepas kamu wafat, Muhammad lain perangai dia. Baru Nabi tahu punya apa? Ada umat yang tak ikut sunnah dia. Tak ikut apa kan? Ini makna apa? Nabi dah pergi dah. Malaikat melihat apa yang kita buat. Sama ada sama tak dengan apa Nabi ucapkan. Yang itu yang kita risau. Jadi, oleh kerana malaikat ni memang fakta, jangan kita meremehkan kewujudannya, keberadaannya dalam memerhatikan setiap gerak-geri kita sebagai umat Muhammad SAW. Memang hati kita mereka tak tahu. Tapi mereka akan catat semua yang kita lakukan dan kita ucapkan. Baik. Yang keempat. Sisi iman yang keempat apa dia? Hendaklah kita benar-benar percaya kepada risalah yang dalamnya memberitahu kepada kita mengenai apa? Kebangkitan dan pembalasan di akhirat. Tuan-tuan sekalian, kalau kita betul percayalah ada hari bangkit semula ni, ada balasan agaknya. Macam mana agaknya kita ni kalau betul-betul percaya? Kita percaya di sana besok ada neraka je kan? Macam mana lagak ni? Kita dalam bab lain ni kita cepat nampak ke? Tapi dah sampai bab akhirat ni, kira lambat sikit lah. Kalau bab dunia ni kan cepat nampak kan? Akhir tahun ni kita ada bonus. Yang tu orang percaya belaka kan? Kalau untung kita banyak ni, bonus kita 3 bulan. Untung banyak ni, bonus 6 bulan. Itu kita percaya. Tapi dah Allah kata kat kita, kamu buat macam ni, kamu dapat ni. Macam tak percaya. Macam tak percaya. Sedangkan benda tu ayat Quran kata. Kamu buat macam ni, jawabnya azab. Kamu buat macam ni, jawabnya rahmat. Ada dalam Quran. Tapi kadang-kadang macam tak berapa nak percaya. Peristiwa bapak si Jabir kan? Bapak Jabir, dia syahid. Syahid di Uhud kan? Lalu Nabi panggil Jabir. Jabir, kamu tahu tak apa yang jadi kat bapak? Tak tahu sudah. Allah wahyu kat Nabi. Rupanya bila kalpah bapak dia syahid di Uhud, dia mengada Allah. Allah tanya dia. Dia kata, wahai Abu Abbas, apa kamu nak lagi? Apa kamu nak lagi? Dia kata, apa lagi nak kan dengan kehebatan ni? Naklah kamu nak apa lagi, kata Allah. Boleh tak ya Allah, aku balik semula ke dunia, perang lagi, syahid lagi. Balik lagi, perang lagi, syahid lagi. Yang tu tak boleh lah, kata Allah. Yang tu tak boleh. Sebab sunnah aku dah kemari tak boleh gustan. Ada apa lagi tak? Kalau begitu, ya Allah, tolong beritahu pada rakan-rakan aku yang masih berada kat Madinah. Beritahu apa? Beritahukan bahawa apa yang aku alami kat sini. Turun ayat. Ayat apa? Allah kata, jangan kamu sangka orang yang syahid ni mati. Jangan kamu ingat orang yang syahid ni mati. Bal ahya'un. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Allah turun ayat untuk meraihkan permohonan ayah Jabir. Sebab Nabi kata, dia minta supaya disampaikan apa yang aku alami sekarang ni kepada rakan-rakan yang sedang berjuang lagi di muka bumi bersama dengan Nabi SAW. Hebat je. Lepas tu orang yang macam satu hamba Allah kan, dia ni orang badui je. Kemudian dia jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, aku berhijrah ni untuk ikut kamu menegakkan agama Allah. Nabi kata, sila. Kemudian dalam satu medan peperangan, dah dapat orang pertama menang, Nabi bahagikan harta rampasan perang. Panggillah si badui sekali kan. Nabi bagi belaka, bahagian masing-masing. Bahagian Nabi Nabi bagi si badui ni. Ini untuk kamu. Tanya di badui, ini apa ya Rasulullah? Ini dia kata harta rampasan perang. Yang semua orang yang berperang layak dapat, termasuklah kamu. Jadi aku berikan bahagian aku untuk kamu. Apa dia kata Rasulullah? Aku bersama kamu bukan untuk ini. Tapi aku mengharapkan panah singgah sini. Lalu apa kata Nabi? Kalau kamu benar, Allah akan menunaikan hajat kamu. Sambung perang. Tak lama lepas tu, sebiji panah singgah sini, tempat ditunjuk. Apa Nabi kata? Dia benar dengan Tuhan dia. Dan Tuhan dia pula membenarkan kata-kata dia. Itu hebatnya mereka. Jadi kita sekarang ni bukan nak juang banyak sangat pun. Bukan nak main panah pun. Nak main pensil pun tak larat dan bahan. Tak payah main panah kan. Yang ini pun tak larat nak tolong Islam. Atau bila nak larat lagi? Nak pakai apa lagi? Ini pun tak boleh nak buat. Jadi apalah sumbangan kita pada Islam? Mereka bagi nyawa mereka. Bagi harta mereka kan. Kita belajar sirah ni kan. Nyawa mereka, harta mereka. Mereka bagi untuk Islam. Kita sekarang nak bagi apa? Nak bagi gorih 2-3 lain je kan. Itu aja. Kalau itu pun tak mampu, memang pondan bapuk lah kita ni kan. Apakah halnya lagi kan. Jadi itulah pastikan kita benar-benar yakin bahawa di sana ada balasan dan bertindak sesuai dengan balasan yang kita nak. Yang pertama dari segi, yang keempat ni yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita benar-benar, kata di pengarang, melaksanakan kewajipan-kewajipan pokok agama dan meredai peraturan-peraturan yang disampaikan kita oleh Nabi daripada Allah. Redha makna apa? Terima. Macam sahabat jawab kan? Wa narda bil qada. Kami terima semua titah Allah ya Rasulullah. Oleh kerana Allah yang cakap, kami terima. Tak kira lah. Berat keringan kami akan cuba buat. Tak boleh buat seorang, buat dua orang. Sudah gitulah kan. Wa narda bil qada. Ya Allah dah putuskan, kami tak ada. Tak ada sebarang bangkangan. Kami akan ikut wahai Rasulullah. Dan akhir sekali dalam bab yang keempat ni, dalam perkara keempat ni apa dia? Hendaklah mereka merasakan bahawa peraturan Allah ini, agama Allah ini merupakan cetusan keadilan Allah, cetusan rahmat Allah dan hikmahnya serta gambaran keagungan Allah. Allah hantar hudud, maknanya apa? Gambaran Allah nak berlaku adil pada kita. Maknanya yang mencuri memang tak boleh, tak boleh dibiarkan, kena kena hukum. Kan saya dah cerita dulu kan, kita ni kalau bunyinya apa, bunyi kerat tangan ni zalim benar. Bila kena harta kita, apa peristiwa dia tu? Datang surau, barang dia hilang kan, motor besar dia hilang. Kalau aku tahu siapa curi, aku cincang ni. Oh, dia cincang. Masa cerita pasal hudud, dia marah. Ni hudud ni, opini apa hal? Oh, marah dia. Hilang hilang motor, belum kena bakar rumah lagi kan. Dah dia kata, kalau aku jumpa, aku cincang orang ni. Bila dia ke surau, ingatkan dia, kan ustaz kata itu kerat aja, tak payah cincang. Baru diam kan. Baru diam. Rupanya kita ni selagi tak kena batang hidung, oh, tak tepat, tak sesuai. Bila kena, nak menyincang pula kita kan. Itu manusia kan. Dia merupakan cerita keadilan Allah, cerita rahmat. Baik tu Allah sebut dalam Quran apa dia? Wa rahmatul lil lil muslimin. Islam ini, agama Allah ini, kitab Quran ini, rahmat. Maknanya apa peraturannya, undang-undangnya, hukumnya, syariatnya merupakan sebab untuk kita mendapat kasih sayang Allah. Dan kita akan hidup dalam suasana tenteram, tenang. Tapi kalau ini dah tak ada, maknanya apa? Hilanglah rahmat itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini merupakan empat perkara yang melatar belakangi, yang menjadi teras kepada akidah yang kita kena laksanakan. Jangan sampai kita beriman tiba-tiba ada lagi di sini rasa apa? Rasa ragu, rasa syak, rasa tak puas hati, rasa tak kena dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita sebagaimana yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Allah kata apa? Wahai hamba-Ku, baliklah padaku. Baliklah padaku dengan apa? Anibu apa ni? Al-inabah apa dia? Baliklah padaku dengan pertamanya bertaubatlah. Tinggalkanlah dosa lalu kamu. Tinggalkanlah kesilapan kamu. Baliklah pada Allah. Tinggalkanlah manusia. Baliklah pada Allah. Tinggalkan undang-undang manusia. Ambil undang-undang Allah. Tinggalkan syariat manusia. Ambil Allah punya. Tinggalkanlah. Balik pada Tuhan. Balik pada undang-undang Tuhan. Balik pada syariat Allah. Balik pada hukum Allah. Baliklah beriman kepada Allah. Baliklah percaya kepada Allah. Tak percaya orang lain ni. Penipu mereka. Kalau mereka tak bercakap dengan kalimat Allah, kalimat Rasul ni jawabnya apa? Itu penipu lah tu. Sebab tak mungkin orang Islam yang tak selesa dengan, tak selesa dengan hukum Allah, tak mungkin. Tuan-tuan bayangkan, tak selesa ke orang Islam dengan hukum Islam? Orang semayang dengan, Nabi nak semayang macam mana? Kalau kita semayang tak selesa dengan hukum semayang, nak semayang macam mana? Aku rasa rokok tak sesuai lah. Macam mana boleh ke? Sujud kadang-kadang aku tak tahan lah, bersin. Sedangkan rukuk tu rukun. Bolehkah kita rasa semayang ni tak boleh ke? Boleh tak kita tolak mana-mana rukun ni? Sebab itu rukun semayang. Jadi rukun hidup sebagai seorang Islam ni tak boleh tolak. Jadi sebab itu kita kena memahami bahawa bila Allah kata baliklah, maknanya apa? Tinggalkanlah yang bukan Allah. Sebab kita ni hamba Allah, Kita ni menyembah Allah. Kita ni semayang, puasa, zakat, haji. Kita menyembah Allah. Jadi Allah kata apa? Yang bukan datang daripada aku tu buang. Baliklah pada. Mat, baliklah ke rumah. Tinggalkanlah karaoke kamu tu. Tinggalkanlah dandut kamu tu. Tinggalkanlah. Baliklah ikut mak ayah sini. Duduklah bahasa mudah dia kan. Kamu nak ke mana lagi? Ni rumah kamu sini, bukan sana. Yang kamu pergi duduk pas jabatan tu apa hal? Bukan gitu lah kan? Baiklah ke rumah. Rumah ni apa yang tak ada? Mak layan kamu. Ayah rai kamu. Adik-beradik sayang kamu. Kamu nak apa lagi? Kau nak ambil contoh mudah ni kan? Anibu rabbikum. Balik daripada Tuhan kamu. Besok Allah gunakan apa? Rabbu tu. Rabbu tu maknanya apa? Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga makan minum kamu. Sebab Rabbu ni apa? Pemeliharaan. Tuhan yang akan melihara kamu. Apa dia? Kamu takut. Allah hilangkan takut kamu. Sebab bila bersama Allah je, semuanya akan hilang sebenarnya. Tak payah takut. Tapi kadang-kadang kita menolak. Kan? Menolak ajakan ni. Sebab itu Allah kata apa? Sebelum Allah bagi warning. Sebelum datang pada azab. Sebelum datang pada kamu azab. Yang kalau azab tu datang, la tunsarun. Tak ada orang boleh tolong. Sebab itu tuan sekalian, azab kita pun nampak-nampak gaya tak ada orang boleh tolong lah. Hutang makin banyak, tak boleh bayar lah. Nampak gaya tak boleh tolong lah. Nampak-nampak silap-silap bulan, kita pun masuk kategori bankrupt juga. Sebab apa? Tak ada orang nak tolong kita. Hutang bukan makin kurang, makin bertambah. Lambat laun, hutang akan menyebabkan kita jadi muflis. Kalau kita tak segera balik pada Allah dan meninggalkan rasuah. Sebab apa? Kebanyakan pendapatan kita ni ditelan di rasuah. Baru-baru ni ada satu kes di Negeri Sembilan. Jalan lebih kurang 11 kilometer. Nilainya 40 juta. Logik tak? Sebelum tu buat juga jalan. 5 kilometer, 11 juta. 5 kilometer, 11 juta. 10 kilometer, 40 juta. Terheran juga kan? Itu contoh dia kan. Ada pula projek 100 juta. Bila offer 100 juta jadi apa? 200 juta. Jadi maknanya ke mana semua ni? Selagi orang tak ingat Allah, tak takut kepada Allah, hilang khaufillah, ini akan berlaku. Batu Allah kata baliklah. Tak usah kamu buat rasuah ni, tinggalkan rasuah ni, tinggalkan penyelewengan ni, tinggalkan penipuan ini. Tak ada untungnya kata Allah. Baliklah, kamu akan dipelihara oleh Allah. Kalau kamu miskin, Allah akan kayakan kamu, kata Allah gitu kan. Tak usah risaulah. Jadi kita sambut panggilan ni dan kita baliklah pada Allah. Maknanya apa? Balik kita sama-sama tegakkan Islam, tegakkan syariat Islam. InsyaAllah kita akan hidup lebih makmur. Lebih makmur, lebih kaya. Sebagaimana kaya zaman Umar bin Aziz. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Sebab apa? Hebatnya Umar. Sampai Umar berjalan malam kan. Dia menyamar. Dia pula tanya ke orang, macam mana pendapat kau tentang perintah Umar ni? Orang tak kenal dia kan, dia tanya pedagang. Pedagang kata ini negara hebat. Negara di mana orang zalim tak boleh angkat muka. Orang miskin terbela. Apa kata Umar? Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan dia balik. Orang tak kenal. Tapi dia berjalan bertanya. Dia berjalan bertanya. Macam mana pemerintahan aku kan? Dia tak panggil orang. Mari aku nak cerita apa aku buat. Tak. Dia pusing, dia tanya, engkau rasa Umar ni macam mana? Ini hebatnya dia. Sebab itu pemerintahannya hebat. Jadi kita nak, moga-moga sebelum kita tutup mata ni, barangkali kalau tak dapat kita, para cucu kita sempat melihat balik kehebatan Islam yang sebenarnya, yang Allah janjikan begitu pada kita. Tertakluk kepada apa? Kepada kesediaan kita untuk memikul tanggungjawab ini untuk melaksanakan kebenaran. Moga-moga Allah kuatkan kita dan akhir sampailah kita ke situ. Kalau tak kita pun, kita doakan benda ini akan berjaya di zaman anak-anak kita dan mereka mengecapi kemanisan bersama Islam insya-Allah. Kita memperjuangkannya, moga-moga mereka dapat kemanisan insya-Allah. Wallahu a'lam sekali itulah. Insya-Allah akan datang kita sebut sikit mengenai kalimat syahadah mencakupi Islam dan pokok-pokok syariat. Sehingga itu aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله